Annal a'immah alaihi wassalam indahum jami'ul kutub. Para imam itu menurut orang Syiah mengetahui atau memiliki jami'ul kutub, semua kitab allati nazalat min indillah, yang turun dari Allah. Wa annahum ya'rifunha ala ikhtilafi alsinatiha. Dan para imam itu tahu kitab itu dari berbagai bahasanya. Ini kultus ya Pak. Anahu lam yajma'al Qur'an kullahu, katanya Qur'an itu tidak dikoinifikasi, tidak kumpulkan semuanya, illa la'imah, kecuali para imam yang mengumpulkannya. Wa annahum ya'lamuna ilmahu kulluhu, dan para imam itu tahu seluruh ilmu dari Qur'an itu. Wa annal a'immah alaihi wassalam ya'lamuna jami'an ulum, para imam itu mengetahui seluruh segenap ilmu. Alati kharajat ilal malaikah, yang dikeluarkan pada malaikat, wal anbiya, pada para nabi, war usul, juga kepada rasul. Ilmu yang diketahui malaikat, rasul dan nabi, para imam tahu. Annallaha azza wa jalla lam yu'allim nabiyahu ilman illa amarahu an yu'allimahu amir mu'minin, katanya bahwa Allah tidak mengajarkan nabinya suatu ilmu kecuali Allah memerintahkan kepada nabi itu untuk mengajarkannya kepada Ali atau Amir Mukminin alaihi salam. Wa nau kana syarikuhu fil ilmi, dan Ali bin Abi Thalib adalah partnernya dalam ilmu. Jadi ilmunya imam itu, ilmunya Ali bin Abi Thalib itu menurut keyakinan Syiah adalah sepadan dengan ilmunya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara. Sekarang kita lihat dalam kitab Biharul Anwar yang tadi saya sudah perlihatkan cover kitabnya, ada beberapa judul bab. Katanya begini, Annallaha ta'ala yarfa' lil imami amudan yunzar bihi ila a'malil ibad. Katanya Allah meletakkan, memberikan suatu tiang kepada imam. Dari tiang itu si imam itu bisa melihat amalan seluruh hamba, seluruh manusia. Jadi naik ke tiang, dia punya tiang, Allah berikan pada si imam itu, dari tiang itu bisa melihat seluruh amalan manusia. Itu kan kultus Pak. Katanya annahu la yuhjab anhum syai'un min ahwali syi'atihim wa ma tahtaju ilaihim ilaihi al-ummah. Imam sama sekali tidak ada yang tersembunyi tentang pengikut dari Syiah. Pengikut Syiah semuanya mereka tahu. Jadi kalau kita tidak mengikuti Syiah, buat mereka tidak diketahui oleh imamnya. Karena ahwal syi'atihim di sini. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh orang yang meyakini agama ini diketahui oleh imam mereka. Min jami'al ulum, dari seluruh ilmu. Wa annahum ya'lamuna ma yusibuh minal balaya wa yasbiruna 'alaiha. Imam itu tahu apa musibah yang menimpa orang yang menganut Syiah itu, dan mereka sabar. Walau da'allaha fi daf'iha la ujibu, kalau mereka itu, si kaumnya itu minta kepada Allah, mereka akan dikabulkan. Wa annahum ya'lamuna ma fi dhamair. Imam-imam itu menurut orang Syiah diyakini mengetahui apa yang ada dalam jiwa manusia. Wa ilmal manaya wal balaya, ilmu tentang karunia mereka tahu, ilmu tentang musibah mereka tahu, wasrul khitab wal mawalid, bahkan kelahiran manusia mereka tahu si imam ini. Bayangkan, jadi kalau di dunia ini pada jam sekarang ini lahir seluruh dunia 5 orang atau 10 orang atau 100 orang atau 1000 orang, imam itu tahu begitu, kalau menurut keyakinan mereka. Anna indahum jami'al ulum, ulumil malaikah wal anbiya. Para imam itu mengetahui ilmunya para malaikat semuanya, mengetahui seluruh ilmu nabi. Wa annahum u'tu ma a'tahu Allahul anbiya, para imam itu diberi ilmu seperti ilmu yang diberikan pada para nabi. Wa anna kulla imamin ya'lamu jami'a ilmil imamil ladzi qablahu, bahwa imam mengetahui seluruh ilmu yang dimiliki oleh imam sebelumnya. Waduh, bayangkan. Jadi kalau imam Syiah yang ke-12, padahal kemarin kita sudah sampaikan bahwa menurut mereka itu imamnya saja jumlahnya berbeda. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 13. Katakan saja yang 12 yang ada di Indonesia sekarang adalah, katanya imam yang ke-12 tahu tentang ilmu yang ada pada 11 imam sebelumnya. Berikutnya, wa annahum a'lamu minal anbiya. Para imam itu menurut orang Syiah lebih alim, ilmunya lebih tahu, lebih dalam dari para nabi. Wah, bayangkan Pak, nabi saja ilmunya tidak seperti imam. Anahum ya'lamuna mata yamutun, sama dengan tadi, mereka tahu kapan mati. Wa nahu la yaqa'u idza illa bi ikhtiyarihim, mati itu tidak akan terjadi pada si imam kecuali jika imam menghendaki. Malaikat yang disebut Israfil, perhatikan sekalian, yang akan menjadi malaikat terakhir yang mati itu adalah tidak mematikan dirinya menurut ahlu sunnah, tapi yang mematikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai malaikat Jibril itu yang mematikannya adalah Israfil atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini imam, kalau kata dia saya tidak ingin mati sekarang, begitu. Nanti kalau semua malaikat dan termasuk Israfil itu sudah mati, lalu kata imam ini saya belum pengen mati, nanti bisa tengkar sama Allah SWT karena dia belum pengen mati, betul tidak? Jadi sampai seperti itu benar sekali. Ahwaluhum ba'dal maut wa analuhum hum haramun ala ardi, katanya diantara keadaan imam setelah mati itu adalah bahwa dagingnya haram untuk dimakan oleh ulat. Wa anahum yurfa'una ila sama, dan mereka diangkat ke langit. Ada bab yang mengatakan annahum yazharuna ba'da mautihim wa yazhar minhum al-gharaib, yuzhir minhum al-gharaib. Imam itu bisa menampakkan dirinya walaupun dia sudah mati, dan dia bisa menampakkan perkara-perkara yang aneh. Begitu. Jadi kayak orang hidup bisa nampak, nih aku imam kalian. Gitu. Mungkin itu, Pak. Lalu apa pengen kalian? Pengen uang misalnya, langsung, atau apa saja yang dianggap aneh oleh manusia, si imam itu bisa mewujudkannya. Lihat masalah anak asma'ahum alaihim salam maktubah adal ars wal kursi wal lauh, dan seterusnya. Nama-nama imam itu tercatat dalam al ars, dalam al lauh, dan seterusnya. Nah lihat di sini Pak, annahum yaqdiruna ala ihya'il mautah wa ibra'il akmah akamah wal abros wa jami' mu'jizatil anbiya. Para imam itu menurut orang Syiah diyakini, dan ini adalah kitab, babnya sudah begini Pak, katanya para imam mempunyai kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang kusta, dan bahkan punya mukjizat, seluruh mukjizat yang pernah dimiliki oleh para nabi. Pokoknya kayak Allah aja Pak, gimana ya tidak, yang memberinya Allah dia mampu semuanya. Anal malaikata ta'tihim wa tata'u furusyahum wa annahum yarawna salawatullah alaihim ajmain, kata malaikat itu adalah datang kepada para imam dan kemudian menginjak permadani-permadani imam, dan imam itu bisa melihat malaikat, begitu. Dan seterusnya, annahum la yuhjabu anhum ilmu sama'i wal ard wal jannatu wan nar. Imam, paling sekalian, sama sekali tidak pernah tertutup ilmu tentang apa yang ada di langit, ilmu tentang apa yang ada di bumi, tentang surga, tentang neraka, semua tahu. Begitu si imam ini. Bahkan lihat di sini, uridu alaihim malakutus samawati wal ardi wa ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Tadi sudah saya katakan bahwa imam itu katanya mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Tafdiluhum alaihim assalam alal anbiya wa ala jami'il khalqi. Imam-imam itu adalah lebih utama, lebih baik daripada para nabi, bahkan seluruh makhluk. Bahkan pada kali di sini disebutkan para imam itu lebih afdal dari ulul azmi. Begitu. Ulul azmi kan lima Pak itu. Lebih baik daripada Nuh, pada Ibrahim, pada Musa, pada Isa, pada Muhammad. Semuanya kalah. Imam-imamlah yang lebih utama. Ana doa al-anbiya ustujiba bitawassuli wal istisfa bihim. Doanya para nabi itu, para jemaah sekalian, doanya para nabi itu tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka para nabi itu bertawassul dengan imam-imam Syiah. Jadi nabi saja tidak akan dikabul Pak doanya, kecuali harus dengan tawasul kepada imam. Padahal imam itu lahirnya setelah Rasul meninggal, tapi itulah keyakinan Pak. Anhum ya'lamuna mantiqat tuyur wal bahaim. Imam itu ngerti bahasa burung dan mengerti bahasa hewan. Jadi ayam ngerti, ya tidak. Sapi ngerti, kambing ngerti, burung kakatua ngerti, dan seterusnya. Ini di situ Pak. Bahkan di sini sebutkan annal jinna khuddamuhum ya yuzhiruna lahum wa yasalunahum an ma'alimi dinihim. Jin itu menjadi jongos-jongos para imam, dan mereka menampakkan diri kepada para imam itu bertanya tentang ajaran keislaman. Jadi jin belajar kepada para imam. Terakhir Pak, ini kitab Basair Ad-Darajat yang tadi sudah saya tunjukkan kitabnya. Dalam kitab ini ada beberapa judul bab, antara lain ini. Katanya al-a'mal tu'radu 'ala Rasulillah wal a'immah. Amalan itu ditampakkan kepada para nabi dan kepada para imam. Jadi imam itu di sini setarakan dengan nabi, tapi keyakinannya adalah amalan manusia itu ditampakkan, diperlihatkan kepada mereka. Ardul a'mal 'ala al-a'immah al-ahya wal amwat. Katanya amalan orang mati dan apa yang terjadi pada orang, amalan orang hidup dan apa yang terjadi pada orang mati, semuanya ditampakkan kepada para imam. Mungkin kalau kita bicara dunia manusia, wah betapa sibuknya Pak, betul tidak imam itu? Betapa sibuknya, semua tahu dan seterusnya. Seperti Allah, kalau Allah mustahil merasa sibuk karena Rabbul Alamin, tapi ini adalah imam Pak. Dikatakan di sini ada bab lagi. Innal imam yara ma bainal masyriqi wal maghribi bin nur. Imam itu bisa melihat apa yang ada di antara barat dan timur dengan cahaya. Jadi ya tadi saya katakan tidak ada yang tersembunyi bagi imam itu. Ala imma annahum yuhyunal mauta. Imam itu bisa menghidupkan yang mati. Wa yabraunal akmah wal abras. Bisa membuat orang yang buta jadi melihat, bisa orang yang kusta jadi sembuh. Ada lagi amir mukminin annallaha nahahu najahu bi Taif wa ghairiha nazala bainahuma Jibril. Ini tentang masalah kejadian di Taif tentang pada Ali bin Abi Thalib. Ilmal a'immah bima fis samawati wal ardi wal janna wan nar wa makana wa ma waqa'in ila yaumil qiyamah. Ini sama dengan bab sebelumnya, yaitu bahwa imam-imam itu mengetahui tentang apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka, apa yang sudah terjadi di masa lampau, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Imam semua tahu. Di sini dinukil perkataan Al-Khumaini. Al-Khumaini menulis kitab namanya Al-Hukumah Al-Islamiyah, Pak. Dia mengatakan dalam kitab itu adalah ini Khumaini ya, jadi masih dekat lah kemarin-kemarin kan. Dia mengatakan katai min daruriyati madhabina adalah merupakan keyakinan titik tolak dari madhab kita. Yang paling penting adalah annahu la yasilu ahadun ila maratibil a'immati alaihimussalam al-ma'nawiyah, bahwa seorang pun tidak mungkin akan sampai kepada derajat imam yang sesungguhnya hattal malak al-muqarrab, malaikat yang paling dekat dengan Allah itu tidak akan sampai pada derajat imam. Wan nabiyul mursal, nabi yang Allah utus tidak akan sampai keilmuan mereka seperti apa yang dimiliki oleh para imam. Begitu Pak. Wah, tadi saya katakan bahwa dia lebih baik daripada nabi, daripada ulul azmi, bahkan dia adalah padanannya adalah Allah ya, kalau disimpulkan. Pada yang sekarang kita lihat sekarang, ini adalah sekarang masuk ke pernyataan mereka ya. Ada dalam pernyataan ulama mereka namanya Mufid. Kitabnya adalah berjudul Awailu al-Maqalat. Di sini disebutkan bahwa innal a'immata al-qa'imina maqamal anbiya fi tanfidil ahkam. Katanya para imam itu adalah sebenarnya mereka berfungsi seperti fungsi pelaksanaan para nabi dalam melaksanakan hukum. Wa iqamatul hudud, menegakkan hudud, hifdzus syara'i, memelihara syariat, wa ta'dibil anam, mengajari manusia maksumun. Perhatikan, para imam itu maksum, Pak, kata mereka. Ka'ismatil anbiya, seperti maksumnya para nabi. Wa innahum la yajuzu minhum saghiratan illa ma qaddamat dzikru jawazi 'alal anbiya, katanya tidak boleh, tidak bisa melakukan dosa kecil. Jadi dosa kecil pun tidak pernah dilakukan karena dia maksum. Wa innahu la yajuzu minhum sahwun fi syai'in min fi'il din, tidak ada yang namanya lalai. Kalau kita kan ada sahwi, sujud sahwi karena lupa, Pak. Imam tidak ada. Dia maksum dan tidak pernah lupa dalam perkara agama. Wa la yansauna syai'an minal ahkam, tidak ada pernah lupa dalam perkara-perkara hukum, katanya. Wa ala hadza madhhabu sa'iril imamiyah. Perhatikan, Pak. Inilah keyakinan yang diyakini oleh Syiah Imamiyah. Illa man syadza minhum, kecuali orang yang nyeleneh, katanya gitu.